Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadi salah satu perkara mendasar di dalam dakwah salafiyah adalah permasalahan wala wal bara, kepada siapa seorang muslim memberikan walanya, cinta, kasih sayang, pembelaan, loyalitas, wal bara kebenciannya, permusuhannya, dan anti loyalitasnya. Tentunya semua itu karena Allah jalla fi'ula. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali iman yang terkuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah, ketika kita tahu seseorang itu taat kepadanya, istiqamah dalam syariatnya, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan membenci seseorang juga ketika kita mengetahui dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menyalahi dan melanggar syariat Allah, menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi pokok yang mendasar yang ma'ruf bagi setiap salafi merujuk dan kembali kepada salafus salih rahimahumullah dalam segala urusan mereka, dalam aqidah, dalam ibadah, dalam manhaj, dalam dakwah, rujuk dan kembali kepada para ulama salaf, para masyayikh, dalam menyelesaikan banyak muskilat, dalam menjawab banyak syubhat. Tidak diselesaikan, tidak dijawab dari diri mereka sendiri, tetapi dikembalikan itu kepada para ulama rabbaniin rasikhin fil ilm. Di situ tampak nyata beda seorang salafi ahlu sunnah yang jujur dan benar, tampak pula siapa yang sebatas pengakuan dan dusta belaka. Rasulullah SAW menyebutkan al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar. Bukti itu dituntut, wajib didatangkan oleh setiap yang mengaku bahwa ini miliknya, dia begini, dia begitu. Dia dituntut untuk mendatangkan bayyina. Oleh sebab itu disebutkan wadda'awa idza lam yuqim ashabuha bayyinatin fahum ad'iya'u. Dan pengakuan Kalau orangnya tidak bisa dan tidak menegakkan bukti untuk pengakuan itu, membenarkannya, maka mereka ad'iya, sebatas pengaku, mengibul saja, dusta, karena pengakuannya tidak didukung dengan bukti-bukti ilmiah yang kuat dan benar. Dalam hal ini tentunya dari Quran, dari sunnah, bagaimana para a'immah salaf, bagaimana para masyayikh dan para ulama tidak mendukung dia. Maka itu sebatas pengakuan belaka. Kalaupun imamahnya setinggi langit, kalaupun kalimat-kalimatnya semanis madu, kalaupun dan kalaupun, itu semua bukan ukuran. Ukurannya adalah buktimu, atau bukti dari pengakuanmu bahwa kamu benar-benar seorang salafi yang memuliakan manhaj salaf dan konsekuen dengan manhaj itu dan tuntutan-tuntutannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa belakangan ini Ahlus Sunnah tentunya dikejutkan dengan banyak syubhat, dengan banyak permasalahan yang itu sebagiannya nyata-nyata jelas berseberangan, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sebagiannya lagi samar syubhat yang kemudian juga dibongkar dan dibantah oleh para ulama dan masyayikh sunnah rahimahumullahu taala. Dari sekian syubhat yang muncul dan karenanya menjadi persimpangan jalan antara tampak di situ yang betul-betul rujuk kepada Quran dan Sunnah dan mau kembali kepada para ulama-nya, siapa pula yang terlihat di situ ta'asubnya dan pengakuannya belaka kalau dia seorang Sunni atau Salafi. Terlihat nyata tidak ada konsekuennya, tidak ada thabat dan istiqomahnya, terlihat ta'asubnya, lebih menguasai dirinya, fanatik dan membabi buta dalam cinta, hulu ekstrim dalam mengikuti dan memuliakan seorang yang ditokohkan olehnya. Salah satu dari syubhat-syubhat tersebut, dari perkara-perkara dolalat, kesesatan dan penyimpangan yang ada, dan tokoh mereka adalah Ali Hasan Al-Halabi yang kemudian menjadi kelompok tersendiri bersama muta'asibnya, orang-orang yang fanatik padanya, Halabiyin. Tetap saja mereka menginduk kepadanya, semakin hari semakin kuat, semakin erat hubungan mereka dengannya, semakin mesra, dan terus daurah demi daurah mereka laksanakan tanpa peduli, tanpa mau menengok nasihat dan teriakan-teriakan tahdzir, peringatan dari para ulama dan masyayikh sunnah. Fala haula wala quwata illa billah. Mungkin beberapa catatan global yang perlu kita ketahui tentang sepak terjang dan penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi. Yang pertama, pujian dia terhadap risalah aman yang menyeru kepada wahdatul adyan, persamaan agama, persatuan agama, atau kebebasan beragama, dan pendekatan di antara madhab-madhab semua yang ada, sekaligus seruan kepada hurriyatul fikr, kebebasan berfikir. Orang bebas mau berfikir apa semaunya. Dan bukan hanya pujian dia, tapi ia sifati risalah aman, piagam aman ini, bahwasanya itu sabaqatun fi syarhi risalatil Islam, sangat menjelaskan risalah Islam, sangat sesuai dengan risalah Islam. Padahal kekufuran yang nyata termaktub di dalamnya. Yang ketiga, pujian dan sanjungan Ali Hasan terhadap para pembela, para penyanjung piagam aman ini, bahwasanya mereka itu para ulama thiqat, para ulama yang terpercaya, wulat umana, orang-orang yang amanat, gelar yang luar biasa, thiqat, ulama pertama. Oh, dia berarti orang alim. Bukan hanya itu, thiqat, terpercaya, amin, umana, nah, wulat umana. Tahukah siapa yang dia gelari ulama terpercaya dan amanat ini? Mereka adalah orang-orang Rafidhah, Syiah, Rawafid, Sufi, dan sebagainya adalah Almani, orang-orang sekuler, dan banyak sekali yang mendukung dan memuja piagam aman ini. Ini yang disifati Ali Hasan sebagai para ulama terpercaya, thiqat, umana, amanat, orang-orang Rafidhah, terpercaya, amanat, tokoh-tokoh sufi, tasawuf dengan tarekat-tarekatnya, dan ilmaniyin, para tokoh-tokoh sekuler. Nah, mana wala, mana bara, mana kebencian kepada penyimpangan yang menyalahi Quran wa sunnah. Nah, dan itu ia banggakan, terbukti dicetak olehnya khutbah yang dia sampaikan, yang di situ pujian dia dan dukungannya kepada piagam aman ini, bahkan dua kali dicetak atau disebarkan khutbah tersebut, menunjukkan benar-benar itu dia yakini. Bukan hanya sekali, sudah dua kali dia cetak dan dia sebarkan. Dan itu pula dia kuatkan, dia dukung dalam banyak beberapa kaset-kasetnya dan juga kitab-kitab tulisannya. Ini yang ke berapa tadi? Ketiga atau keempat? Naam. Yang keempat atau yang kelima, Ali Hasan pula mengikuti muktamar watani, muktamar nasional, yang di situ mereka semua menetapkan seruan dan dakwah kepada persatuan agama, wahdatul adyan, dan dia termasuk yang tanda tangan dalam muktamar tersebut atau hasil muktamar tersebut, seruan kepada wahdatul adyan, ajakan kepada persamaan atau persatuan agama, dia tanda tangani. Yang keenam, membolehkan celaan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan disifati sebagai jubana, orang-orang yang pengecut, penakut, asalnya itu dari murid atau salah satu murid dia, kemudian dia dukung dan dia kuatkan, dia benarkan. Oh, boleh. Para sahabat pun wal'iyadzubillah dicela dengan disifati sebagai penakut. Demikian pula akidah dia dalam perkara iman di atas madhab murji'ah, dan itu dibantah oleh lajnah da'imah di Saudi Arabia dalam kitabnya. Pembelaan terhadap Abul Hasan Al-Ma'ribi ketika mensifati keduanya bertemu dalam mencela sahabat. Ketika Abul Hasan mensifati para sahabat itu dengan ghutha'iyah, seperti buih. Jadi yang dicela oleh Rasulullah SAW, wahasyahu. Tidak mungkin Rasulullah SAW demikian, tapi itu madhab mereka. Oh, sahabat pun disifati dengan ghutha'iyah, seperti buih di lautan, dicela oleh Rasulullah SAW. Buih tidak ada artinya, banyak, tapi tidak ada bobot, tidak ada kualitas. Sahabat pun demikian. Itu mendapat Abul Hasan dan didukung, dibenarkan, dibela oleh Ali Hasan. Bahkan dia katakan itu bukan celaan. Nah, begitu pula pembelaan dia kepada banyak tokoh yang menyimpang dari manhaj salaf yang telah dibantah oleh para ulama sunnah, seperti Abu Ishaq Al-Huwaini, Muhammad Hassan, Eid Sharifi, Maghrawi, dan Abul Hasan Ma'ribi. Nah, begitu pula pujian dia kepada tokoh-tokoh yang ma'ruf dalam penyimpangannya, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh sebagai tokoh-tokoh Mu'tazilah, Hasan Al-Banna. Begitu pula kalau di sini pujian dia kepada Ahmad As-Surkati, pendiri Jum'iyah Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang banyak ucapan-ucapannya yang bertentangan dan menyalahi Quran dan Sunnah. Itu beberapa poin mungkin kenapa para masyayikh kita, para ulama menjarah, membantah dan mentahdir Ali Hasan Al-Halabi. Sebagian orang menganggap tidak ada kesalahannya kok dibantah, tidak ada kekeliruannya, atau bahkan dianggap sebagai duat dai kepada manhaj salaf kok malah ditahdir dan dibantah. Entah itu karena jahil, entah itu sengaja ditutup-tutupi kesalahan yang begitu besar dan banyak dari orang ini. Nah, kita ambil beberapa poin permasalahan yang dijelaskan oleh para masyayikh kita, oleh para ulama kita, syubhat-syubhat mereka yang mereka ambil tentunya dari gurunya Ali Hasan, atau itu Abul Hasan Al-Ma'ribi, karena beberapa darinya sama, hanya saja mungkin bahasa dan kosa katanya yang berbeda. Tapi dalam manhaj mereka bertemu dan sama. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Yang pertama, pernyataan yang sering didengung-dengungkan oleh mereka bahwa seseorang jika diketahui membela sunnah, jika diketahui mendakwahkan as-sunnah, mendakwahkan manhaj salaf dalam tulisan-tulisannya, dalam media-medianya, suara-suaranya, artinya dalam khutbahnya, dalam muhadharahnya, daurahnya, ma'ruf ini orang menyeru kepada manhaj salaf, memerangi bid'ah, mungkin sebagian dari bid'ah-bid'ah itu dia perangi, dia bantah. Nah, dengan demikian mereka sebutkan tidak boleh dan tidak benar kesalahan-kesalahannya untuk disebarluaskan. Ini hendaknya kamu tutup mata, melupakan atau melalaikan kesalahan orang yang itu kamu ketahui mengajak dan berdakwah kepada sunnah. Ini sering disuarakan oleh mereka. Dan ini tidak benar. Yang sesungguhnya muara syubhat seperti ini kembali kepada ikhwan muslimin. Cuman bahasanya saja yang dirubah. Coba kesalahan-kesalahannya jangan kemudian untuk menjatuhkan orang ini, karena dia menyeru kepada sunnah, dakwah kepada manhaj salaf. Apa bedanya dengan seruan ikhwan? Kita sepakat, kita ta'awun terhadap apa yang kita sepakati, kita saling memberi udzur jika ada perbedaan antara kita dengan satu dengan yang lain. Saya ngasih udzur lah. Jangan kamu bantah, jangan kamu tahdir, jangan kamu jatuhkan. saling ngasih udur. Bahasanya dirubah. Toh orang ini menyeru kepada sunnah, dakwah kepada salaf, salaf, sunnah, sunnah. Maka hendaknya kamu diamlah, sudah tutup mata, ngasih udur dari kesalahan-kesalahannya. Yang jelas ini bukan dari manhaj salaf. Bukan demikian para a'immah mensikapi kesalahan seseorang. Khawarij ditahdir keras oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan para a'immah salaf yang setelahnya. Padahal kebaikan-kebaikannya kan juga banyak. Sholatnya, puasanya, qiraatul Qur'annya. Tetapi tidak menjadikan kemudian Rasul, para sahabat, a'immah sudah melalaikan, menutup mata dari kekurangan-kekurangan mereka. Mengingat ibadahnya dan kebaikannya yang luar biasa. Tetapi tidak. Bahkan kecaman dan celaan kepada mereka keras sekali, seperti yang antum tahu tentang khawarij seperti apa. Bahkan para sahabat memerangi khawarij dan tidak memerangi kufar. Kata Imam Ibnu Hubairah rahimahullah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang keutamaan memerangi khawarij, kata Ibnu Hubairah dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa memerangi khawarij lebih utama daripada memerangi musyrikin, kufar. Hikmahnya, karena memerangi khawarij itu menjaga modal, ra'sul mal dalam Islam. Memerangi kufar, musyrikin itu mencari laba. Dan tentunya menjaga modal itu lebih penting, lebih utama ketimbang kamu berjuang mencari tambahan keuntungan. Makanya diperangi oleh para sahabat lebih daripada mereka menghadapi kufar dan musyrikin. Kata Imam Al-Humaidi, Syekh Bukhari, wallahi dengan aku memerangi mereka yang menolak hadis-hadis Rasul SAW dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan kesesatannya, memerangi mereka bagi aku lebih aku cintai daripada aku memerangi atrok, yang kufar di masa itu, orang-orang kafir. Ketika menghadapi kufar berjihad fisabilillah, lebih besar pahalanya, dan itu lebih afdal di kalangan a'immah salaf, jihad membantah ahlul bid'ah, jihad membantah orang-orang yang menyimpang dan menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, dan ini penting, sering diulang oleh Syekh kita, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, pernyataan Imam Ahmad ini, La tujalisu ahlal kalam wa in dhabbu anis sunnah. Jangan kalian duduk bermajlis bersama ahlil kalam, ahlul bid'ah, hizbi, walaupun mereka membela sunnah. Dalam beberapa perkara mereka membela sunnah. Untuk dikatakan orang itu 100% menyalahi sunnah, sulit. kalau artinya gak boleh dibantah, gak boleh ditahdir, gak boleh dibenci, gak boleh diperangi, kecuali kalau orang 100% tidak ada yang sesuai dengan sunnah darinya, baru itu dikeluarkan dari salaf, baru itu kemudian diperangi dan dibantah. Mustahil. Banyak dari mereka ahlul bid'ah dalam perkara-perkara lain sesuai dengan sunnah, betul-betul sesuai dengan sunnah. Bahkan mereka membantah kelompok-kelompok lain yang menyalahi sunnah, membantah Jahmiyah, membantah Rafidhah, membantah Syiah, membantah Qadariyah, membantah ini, walaupun dirinya sendiri Murji'ah, walaupun dirinya sendiri Khawarij, walaupun dirinya sendiri wahakadha. Makanya diingatkan oleh Imam Ahmad, jangan kamu bermajlis dengan ahlul kalam walaupun dia membela sunnah. Misalnya kamu dengar mungkin dalam satu hal uluhiyah misalnya bantah orang-orang sufi, masya Allah ceramahnya kalau dengar dalam bab itu, uluhiyah ibadahnya untuk Allah gak boleh minta-minta kepada selain Allah, kubur di atas manhaj salaf itunya, dakwah dalam hal itu. Nah, mungkin membantah aqlani, Mu'tazila, akal logika dibabat habis sama dia, harus kembali kepada Quran, sunnah, ini itu salaf, masya Allah. Wah, kata dalam bab-bab yang lain. Tetapi yang namanya ahlus sunnah, seperti Imam Ahmad katakan dalam riwayat Barbahari, tidaklah dikatakan orang itu ahlus sunnah hatta tajtami'a fihi khisalus sunnati kulluha. Tidak dikatakan orang itu ahlus sunnah sampai terkumpul padanya sifat-sifat sunnah, perangai sunnah semuanya. Kalau enggak, keluar dia dari sunnah, walaupun hanya dalam satu masalah. Hasan bin Saleh kurang apa? Hasan bin Saleh ini waroknya dikenal luar biasa, zuhudnya luar biasa, sampai terkadang dia katakan suatu hari mungkin aku tidak punya satu dirham ataupun satu dinar sama sekali, tapi bagiku dunia seperti semuanya telah Allah berikan kepadaku, karena sangat zuhudnya. Walau satu rupiah dia pegang, tapi dia tenang dan bersyukur kepada Allah, sangat zuhud. Dikenal waroknya. Nah, disebutkan pernah dia menjual budak wanita. Kemudian dia katakan kepada si pembelinya, ini budak dulu pernah batuk ketika bersama kami. Dia katakan itu khawatir menipu pembelinya, ada aibnya kok gak diterangkan. Dulunya pernah batuk, sudah sembuh, sudah khair. Sangat hati-hatinya dalam masalah ini. Sholatnya, ininya luar biasa. Bahkan disebutkan sangat lembut hatinya, gak bisaan orangnya Hasan bin Saleh ini. Pernah ada orang tanya kepadanya, wahai imam, jelaskan kepada kami bagaimana tata cara memandikan jenazah. Belum dia bicara caranya, jenazah ketika sudah siap di hadapanmu, nangis dia. Nangis sejadi-jadinya, seakan keluarganya meninggal. Ini dia mengingat kematian, dia mengingat ini. Lembut sekali hatinya. Apalagi mendengarkan Quran, sebentar nangis. Luar biasa. Dengan sekian kelebihannya, dengan sekian keutamaan yang ada padanya, tetap ditahdir oleh para ulama. Apa penyimpangannya? Apa dia Rafidhah? Tidak. Apa dia Sufi? Enggak. Apa dia Murji'ah Qadariyah? Enggak. Yang para ulama benci dan ulama bantah darinya karena dia beranggapan dan dia nyatakan boleh menentang pemerintah yang zalim. Pendapat boleh saja. Dia sendiri enggak memerangi pemerintah. Dia sendiri tidak mencela pemerintah. Enggak seperti Khawarij. Dia enggak perang melawan pemerintah, dia enggak memberontak, dia pula tidak mencaci maki ulama pemerintah. Tetapi dia katakan boleh. Kalau orang mau memberontak, orang mau melawan karena pemimpinnya zalim, boleh. Dari satu pendapat ini saja dicela dan ditahdir, dijarah oleh para ulama. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi, dia semestinya jadi imam min a'immatis sunnah kalau saja tidak berlumuran bid'ah ini. Pendapatnya boleh. Bayangkan, baru sekedar pendapat boleh. Bukan karena dia memerangi pemerintah, ikut bersama kaum Khawarij, enggak. Seperti itu para a'immah. Sehingga manhaj mereka, atau yang sering kalian dengar, orang sama-sama ngajak kepada salaf, dakwah kepada sunnah, kok bantah-bantahan, kok ditahdir. Padahal ini menyuruh juga kepada Quran was sunnah. Maunya gak boleh, orang suruh diam dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Bukan demikian manhaj a'immah. Bahkan perkara yang kedua, orang yang diketahui punya nisbat kepada sunnah, artinya orang taunya, yang dikenal orang ini dai sunnah, dai salaf, justru akan lebih berbahaya jika didiamkan ketika ada penyimpangan dan perkara yang menyalahi Quran, sunnah, dan manhaj salaf, karena akan menipu dan menggiurkan orang mengikuti kesalahan itu. Ini dari fulan seorang alim yang dikenal dai kepada manhaj salaf, sementara tidak ada yang menjelaskan dan memantahnya. Oleh sebab itu kata Ibnul Jauzi, ahlul bid'ah di dalam Islam dan orang-orang yang memalsukan hadis itu lebih berbahaya daripada orang-orang mulhid. Lebih berbahaya dari orang-orang ateis sekalipun. Karena kalau ateis ini merusak agama dari luar, ya orang tahu ini memang orang-orang mulhid. Itu orang-orang PKI misalnya. Tahu memang itu musuh-musuh Islam dengan segala macam celotehan mereka. Tapi ini dianggapnya orang alim, ngerti agama, atributnya pun atribut agama, sorban begini begini, bicara-bicara konteks agama, padahal yang dia sampaikan hadis palsu, mengada-ngada di dalam Islam. Maka ini pembusukan dari dalam. Makanya mereka lebih berbahaya, kata Ibnu Jauzi, menukil dari pernyataan Imam Abul Fadl Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala. Dan yang semakna dengan itu banyak, antara lain yang Fudail Ibnu Iyad katakan rahimahullah, aku makan bersama Yahudi dan Nasrani, tapi aku gak mau makan bersama mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Aku berharap antara aku dengan mereka ada tembok dari besi yang memisahkan kami berdua, antara beliau dengan ahlul bid'ah. Seperti tadi, bahaya mereka lebih besar jika didiamkan. Kata Imam Barbahari, kalau kamu melihat orang yang fasik, fajir, akhlaknya jelek, pelaku maksiat, zalim, tetapi dia ahlu sunnah, melakukan ini itu, dosa ini, dosa itu, itu masih bisa kamu temani, untuk kamu nasihati, untuk kamu bimbing. Tetapi jika kamu melihat ahli ibadah bersungguh-sungguh dalam khusyuknya, tapi dia sahibul hawa, dalam agama dia yang ikuti hawa nafsunya, maka jangan kamu bergaul dengannya, jangan kamu duduk dengannya, jangan kamu jalan bersamanya. Karena kamu, aku khawatirkan, kata Barbahari, akan kagum dengan metode dia, konsep dia dalam beragama, akhirnya kamu ikuti. Lebih berbahaya. Padahal ini ahli ibadah. Nah, makanya kata Imam Yunus ibn Ubaid, ketika melihat anaknya keluar dari majelis Amr ibn Ubaid, tokoh Mu'tazilah. Padahal Amr bin Ubaid dikenal ahli khusyuk, ahli zikir, ahli ibadah, sampai khalifah pun kagum padanya, bayangkan. Saking terkenalnya, kekhusyukannya, keakhlaknya. Nah, kata Imam Yunus ibn Ubaid, wahai anakku, kalau saja engkau keluar dari rumah itu, yang beliau tunjuk rumahnya, maaf, kaum gay yang melakukan sejenis, na'udzubillah, itu lebih aku senangi ketimbang kamu keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Nah, lalu beliau katakan, wahai anakku, kamu mati menghadap Allah sebagai penzina, sebagai pencuri, sebagai pengkhianat, itu lebih aku senangi ketimbang kamu datang menghadap Allah, kamu membawa pendapatnya Amr ibn Ubaid, Mu'tazilah. Yunus bin Ubaid, imam besar rahimahullah. Begitu para imam sikapnya. Nah, dan masih banyak athar dari para imam yang menjelaskan kepada kita bagaimana sikap dan manhaj para a'immah di dalam mensikapi orang yang dikenal atau diketahui juga mendakwahkan sunnah atau menyeru kepada manhaj salaf, tapi padanya sendiri penyimpangan-penyimpangan dari manhaj salaf. Itu para a'immah, hakadha darbuhum, itu langkah mereka, ini metode mereka. Nah, sekarang mereka maunya menuntut kita diam, gak usah membantah, gak usah saling mentahdir atau saling mengajak kepada sunnah. Kitabnya sama, bahasa-bahasa seperti itu sering antum dengar, yang dikaji sama kok. Bahkan mungkin sebagian ulama'nya sama, bin Bas, Utsaimin mungkin, rahimahumullah. Maka ini yang menjadi pegangan kita, penjelasan para ulama dan masyayikh kita. Hat mereka, siapa yang mereka tiru? Metode mereka meniru siapa? Menuntut orang untuk diam, tutup mata dari penyimpangan dan kesalahan ketika orang itu dikenal dai menyuruh kepada sunnah walaupun ada penyimpangan dan penyimpangannya. Itu cara siapa? Imam siapa yang seperti itu? Tadi kita sebutkan sekian banyak a'imah, dan itu sebagiannya masih banyak yang semakna dengan itu. Perkara lain yang kedua, bahwasanya dalam perkara tahdzir, dalam perkara tabdi', pembid'ahan, mereka menuntut adanya kesepakatan dari semua ulama sehingga kalau tidak disepakati gak boleh orang ini ditahdir, gak boleh ditabdi. Apa alasannya? Alim fulan tidak mentahdir, Syekh fulan masih memuji, masih menerima ke rumahnya, ulama fulan masih jalan bersamanya. Berarti tidak ada kesepakatan antara masyayikh atau para ulama dalam menjarah atau mentahdir orang ini. Ketika tidak ada kesepakatan, maka tidak boleh. Mentah itu tahdir, ditolak, gak diterima. Gak ada perselisihan kok. Begitu kaidah yang mereka sebutkan. Perkara ini yang pertama tentunya syarat yang tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam sunnah. Dan Rasulullah sebutkan kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam Quran, bertentangan dengan ajaran Quran dan sunnah, maka itu batil. Tidak didasari oleh Al-Quran dan sunnah. Karena setiap kaidah, dan ini berhubungan dengan agama, sementara nusus, nas dalil tidak mendukung ini, justru sebaliknya. Kalau kita perhatikan nusus, nas-nas sunnah membantah kaidah ini. Dalam kata lain, kalau kaidah zalim ini diterapkan, akan gugur dan tertolak sekian banyak sunnah. Kalau kaidah ini diterapkan, gak ada kesepakatan, maka gak bisa dipakai. Kan begitu, harus ada kesepakatan. Ketika ada perselisihan, gak bisa diambil. Tapi sekarang terapkan kepada sunnah, akan tertolak hasilnya sekian banyak sunnah. Contoh yang para ulama sebutkan antara lain hadis Ibn Abbas menyebutkan di Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW masuk Ka'bah, di situ ada 6 tiang, beliau berdiri di tiang itu berdoa, kata Ibn Abbas, walam yusalli, dan Rasulullah tidak sholat. Ibn Abbas menafikan Rasulullah tidak sholat di dalam Ka'bah. Itu riwayat Ibn Abbas. Sementara Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya beliau di kala masuk Ka'bah bersama Bilal, Usama ibn Zaid, Uthman ibn Talha, lalu pintu diperintah untuk ditutup, beberapa waktu beliau di dalam, lalu dibuka, kata Abdullah, aku yang pertama mendahului orang lain menerima Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah, dan aku temui Bilal begitu keluar, maka aku tanya Bilal, hal sholat fihi Rasulullah? Bilal, Rasulullah sholat di dalam Ka'bah tadi, karena Bilal di dalam sekarang bersama Rasul, tahu. Kata Bilal, naam, iya, Rasul sholat. Di mana, kata Ibnu Umar? Kata Bilal, di antara dua tiang yang ada di dalam Ka'bah. Kata Ibnu Umar, hanya saja aku lupa tanya berapa rakaat beliau sholat. Tapi yang jelas beliau sholat. Ini riwayat Ibnu Umar. Ibnu Abbas menafikan Rasulullah enggak sholat. Ibnu Umar dari Bilal meriwayatkan Rasulullah sholat. Kaidah tadi, ada perselisihan, enggak ada kesepakatan, enggak bisa dipakai. Berarti buang dua-duanya, enggak bisa dipakai, enggak bisa diterima. Ya kalau ada kesepakatan Rasul sholat di Ka'bah, orang sahabat enggak sepakat. Ibnu Abbas menafikan, Bilal menetapkan ada Rasul sholat. Karena ada perselisihan, ya sudah, enggak boleh digunakan sunnah ini, enggak boleh dipakai. Akhirnya kan demikian, terbuang sunnah Rasul SAW. Hadis Ibnu Umar di Bukhari, juga di Muslim. Tapi kalau kita melihatnya dengan penjelasan para ulama, lah enggak demikian. Enak kaidahnya ilmiah, sesuai nusus dalil. Ibnu Abbas menafikan, itu sebatas yang beliau tahu. Bilal atau riwayat Ibnu Umar menetapkan Rasul sholat, dan beliau sahibul qissah, beliau bersama Rasul, jelas lebih tahu di dalam. Musbit, ini menetapkan Rasul sholat, dan yang menetapkan hukumnya lebih dikuatkan dari kan, karena yang menetapkan sesuatu yang itu tersamarkan bagi yang menafikan. Maka yang diambil yang ini, yang menetapkan, katakan itu sunnah sholat di dalam Ka'bah sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Contoh lain, perintah membunuh cicak, ma'ruf tentang perintah membunuh cicak. Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, kata Aisyah, hadis di Bukhari Muslim, fuwaisid, Rasulullah katakan cicak itu fasik yang kecil, binatang fasik, merusak yang kecil, karena dia yang termasuk meniup-niup api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Qalat, kata Aisyah, walam asma'hu amara biqatli, tapi aku tidak pernah mendengar Rasul memerintahkan membunuh cicak itu. Dinafikan oleh Aisyah, aku gak pernah mendengar Rasul memerintahkan membunuh. Yang Rasul katakan cicak itu fuwaisid, binatang fasik yang kecil. Sementara Amir ibnu Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW di Muslim amara biqatlil wazd, Rasul perintahkan membunuh cicak, dan beliau namakan fuwaisid. Terapkan lagi syubhat mereka tadi. Sekarang perselisih. Aisyah bahkan menafikan, gak ada Rasul, gak pernah merentah membunuh cicak. Yang ini riwayat Amir bin Sa'ad menetapkan Rasul memerintah membunuh cicak. Gak sepakat sahabat. Karena gak sepakat, buang, gugur sunnah ini, gak boleh diamalkan. Akhirnya kan gitu, gugur satu demi satu dari sunnah dengan alasan tidak ada kesepakatan. Sama Para ulama tidak demikian mendudukkan. Aisyah menafikannya sebatas ilmu beliau radhiyallahu taala anha, itu yang sebatas beliau ketahui. Sahabat lain menetapkan dan beliau tahu, beliau dengar dari Rasul memerintahkan membunuh. Ini menetapkan, yang menetapkan lebih kuat dari yang menafikan karena bersamanya ilmu yang itu tersamarkan dan tidak diketahui oleh yang menafikan. Dan demikian. Dan masih beberapa contoh lain. Yang kita inginkan di sini bagaimana para ulama mendudukkan. Kalau para ulama sunnah begini, ini menetapkan, ini menjarah, ini mentahdzir, yang ini memuji, yang satu mungkin merekomendasi, semisalnya. Dilihat kenapa fulan menjarah, apa sebabnya, dan dia akan sebutkan bukti-buktinya, karena fulan berkata begini, karena fulan punya keyakinan begini, manhajnya begini, dia melakukan ini, ada bukti-buktinya. Musbit, dia yang dikuatkan. Dan tidak ada persyaratan harus sepakat, kalau enggak mentah itu tahdir. Buktinya para ulama masih berselisih, itu manhaj siapa? Dan mana dalilnya harus sepakat, itu mana dalilnya? Tunjukkan mana ayat, mana hadis, mana pula sikap para ulama dan a'immah yang mengatakan harus sepakat, kalau enggak boleh diterima. Yang kita tahu malah sebaliknya. Yang menetapkan itu yang dikuatkan, atau terkadang para ulama sebutkan al-alim hujjah ala man la ya'lam. Seorang yang berilmu, yang tahu, itu hujjah bagi yang tidak tahu. Bagi yang tersamarkan baginya, dia enggak mengerti bagaimana sepak terjang orang ini, kenapa dia ditahdir, apa sebabnya, bagaimana perkataannya, amalannya. Yang mentahdir tahu bukti-bukti dan data yang lengkap. Makanya dia yang dikuatkan. Begitu pula kita mengetahui bahwasanya dengan kaidah yang zalim di atas, syubhat bisa mengikis wala wal bara, karena dengan itu berarti semua orang sama, semua orang sama, gak ada beda, tidak terpisahkan yang satu dengan yang lain, sama-sama muslim ahlil kiblat. Tidak ada kesepakatan di antara ulama untuk menjarah dia, entahdirnya, maka itu saudara kita, kita hormati bersama kita, dan seterusnya. Tidak ada wala, tidak ada bara. Hanya dengan syubhat tidak adanya kesepakatan di antara para ulama atau para masyayikh dalam hal ini. Padahal para ulama tidak demikian. Contoh saja apa yang dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala, jika pada seseorang terkumpul padanya jarah dan ta'dil. Ada ulama yang menjarah, ada para ulama lain yang menta'dil, mengatakan fulan thiqah, fulan bagus, begini, begini. Bagaimana hukumnya? Ditolak Ibnu Salah. Kif, gugur semua itu, karena gak ada kesepakatan sekarang. Perawi ini diperselisihkan, sebagian a'imah mentakdil, merekomendasi, sebagian yang lain menjarah. Kaidah tadi kan berarti gak ada kesepakatan, gugur semuanya, enggak boleh dijarah. Lihat jawaban Ibnu Salah, ulama hadis. Beliau katakan fal jarhu muqaddam. Yang diutamakan yang menjarah. Karena yang memberi ta'dil menyampaikan apa yang sebatas dia ketahui secara zahir. Sementara yang menjarah mengabarkan sesuatu yang itu tidak diketahui oleh yang menta'dil. Hanya saja, kata Ibnu Salah, perselisihan itu kalau yang menta'dil jumlahnya lebih banyak. Jadi yang menta'dil misalnya ada 10 imam menta'dil perawi ini, ada 1-2 imam menjarah. Sekarang yang menta'dil jumlahnya lebih banyak. Bayangkan lebih banyak yang menta'dil. Kif, kata Ibnu Salah, ada yang berpendapat, ada yang berpendapat saat itu ta'dil yang lebih kuat. Yang diterima adalah ta'dilnya. Tapi dikomentari oleh Ibnu Salah, tapi yang benar walladzi alaihil jumhur, bahkan jumhur para muhaddithin, para ulama hadith, mengatakan al-jarhu aula, jarah yang lebih tetap, lebih kuat, walaupun lebih sedikit jumlah yang menjarah. Lihat para ulama, Ibnu Salah imam, ulama besar dalam hadith rahimahullahu ta'ala. Kan enak begini para ulama sunnah. Bukan kemudian karena gak ada kesepakatan, yang satu menjarah, satu menta'dil, apalagi jumlah yang menta'dil lebih banyak, ya sudah tetap ini, atau tetap dipakai, wa illa gugur, gak boleh dijarah. Bukan begitu, murahan sekali. Gak ada ilmiahnya sama sekali. Ulama siapa yang kamu jadikan pegangan? Katanya kembali kepada salaf. Katanya ngakunya salafi. Hat, ulama salaf siapa? Dan yang serupa dengan penjelasan Ibnu Salah banyak disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi, disebutkan pula oleh Az-Zarkashi Al-Hafidh, juga oleh Sakhawi dan juga oleh Nawawi. Semakna lah kurang lebih apa yang mereka sebutkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Begitu pula Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam Ikhtisarul Hadith. Kalau bertentangan, kata Ibnu Katsir, antara jarah dengan ta'dil, enggak ada kesepakatan, maka yang seharusnya jarah itu saat itu harus mufassar, ditafsirkan kenapa dijarah, apa sebabnya. Dan yang lebih benar, kata Ibnu Katsir, jarah memang lebih diutamakan secara mutlak. Artinya baik yang menjarah lebih sedikit, sama atau bahkan lebih banyak dari yang menta'dil, yang merekom, tetap yang menjarah yang lebih diutamakan. Itu yang diambil, selama itu jarah mufassar, ada penafsirannya, sebabnya, nah bukti-buktinya. Itu juga yang disebutkan oleh Suyuti, jarah muqaddam, itu yang lebih diprioritaskan, itu yang diambil, dikuatkan, walaupun yang menta'dil lebih banyak jumlahnya. Itu yang benar, kata Suyuti, di madhab para fuqaha dan para usuliyin, ahli usul fiqih. Ini para ulama. Begitu pula Son'ani berbicara, begitu pula Syaukani, Hap, sudah banyak ulama berbicara. Gak ada satupun yang make subhat tadi. Gak ada satupun dari ulama-ulama hadis, ulama syariat ini. Oh, kan ada perselisihan. Nah, ini kan urusan agama, urusan syariat, hukum. Yang satu mentahdir, menjarah, yang satu memuji, yang satu memberi tazkiyah, memberi rekomendasi begini. Ada perselisihan, imam kemudian dibuang semuanya, wala tetap diutamakan yang memberi rekomendasi, ta'dil, atau akal-akalan bodoh-bodohan yang disebutkan oleh sebagian mereka. Nah, yang menjarah ini fulan, dalam hal ini Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Sementara yang memuji, menyebutnya dengan fadilatul syekh, itu Syekh Shalal Fauzan. Siapa Syekh Shalal Fauzan ini? Nah, mulai dia akal-akalan. Syekh Rabi ini murid, anak murid dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi. Ya, Syekh Ahmad Najmi ini sebanding dengan Syekh Abdul Muhsin bin Badr Al-Abbad selevel. Nah, ini sebatas yang dia sampaikan. Dan keduanya ini masih anak murid dan dari Syekh Shalal Fauzan. Berarti kan levelnya Fauzan di atas. Kalau sebatas yang dia sampaikan, level urusan level, berarti Syekh Rabi cucu. Ini Rabi bin Hadi masih muridnya Najmi, Abad. Mereka ini masih muridnya Fauzan. Ini kan di bawah. Fauzan aja memuji. Ini kaidah dari mana? Terlepas dari kebenarannya, fiyin. Si Ahmad Najmi umurnya berapa jadi muridnya Syekh Shalal Fauzan? Mereka sama ulama sunnah, tapi untuk dikatakan muridnya enggak benar. Hal muhim. Ini tentang apa yang mereka sebutkan tentang persyaratan kesepakatan di antara para ulama atau masyayikh dalam menjarah atau mentahdir seseorang. Dan sering akan kita jumpai seperti itu. Selalu pegangannya itu, fulan sudah dibantah oleh Syekh Rabi di tahdir. Ya, tapi Syekh Abdul Muhsin masih ada pujian kepadanya. Tapi masih membawa tazkiyah dari entah itu Syekh Shalal Fauzan kah atau siapa. Bicara dengan kaidah ilmiah, bagaimana para ulama menjelaskan duduk permasalahannya. Jika memang kamu benar-benar salafi, rujuk kepada wahyu, rujuk kepada para ulama salaf dan kaidah serta penjabaran mereka rahimahumullahu ta'ala. Lain perkaranya kalau orang itu sebatas pengakuan dan hanya slogan yang diangkat bahwa dirinya salafi, dirinya ahlu sunnah, tetapi tidak ada kebenaran dan bukti dari pengakuan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk pula yang para ulama kita sebutkan terkait penjarahan dan tahdir dari seorang alim atau seorang syekh. Semua itu berdiri di atas bayyinah, bukti dan data hujjah yang diketahui oleh seorang alim. Oleh sebab itu, Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala menjelaskan termasuk fitnah yang ada di masa sekarang mereka yang mensyaratkan adanya kesepakatan di kalangan para ulama di dalam menjarah atau mentahdir seseorang atau kelompok tertentu yang kaidah ini tidak berdasarkan kepada nusus Al-Quran dan Sunnah, bahkan dia lemah seperti rumah sarang laba-laba, dikarenakan para ulama kita punya manhaj yang membedakan ahlul haq dengan ahlul batil. Bahkan beliau sebutkan dan kuat penjelasan beliau ini, kalaupun seandainya Imam Ahmad Ibnu Hanbal hidup di masa sekarang, dan seandainya, hasyahu, gak mungkin, tapi seandainya beliau memberi tazkiyah, memberi pujian atau rekomendasi kepada fulan, wa fulan, tokoh-tokoh yang diketahui penyimpangannya, dan kita tahu, ini omongan Syekh, dan kita tahu tidak berhak sama sekali orang ini mendapat pujian dari Imam Ahmad karena ucapan-ucapannya yang kita ketahui, amal perbuatannya, tulisan-tulisannya dari kaset-kasetnya. Nah, maka tidak boleh kita menerima dan bergantung kepada rekomendasi dan tazkiyah dari Imam Ahmad sekalipun. Begitu pula para ulama dan a'immah yang lain, Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan para a'immah yang lain rahimahumullah, mereka lebih banyak bergantung kepada nama-nama ulama besar ini. Syekh bin Baz ada pujian kepadanya, Syekh Fulan menyebut fadilatul syekh, masih disyekhkan, masih di ini, jadi pegangan, rapuh sekali, sesuatu yang sama sekali gak berdiri di atas hujjah, hanya berpegangan dengan perkara-perkara yang seperti Syekh sebutkan layaknya sarang laba-laba, gak ada dalilnya sama sekali. Termasuk pula yang perlu diketahui bahwasanya terkadang para ulama menjelaskan kepada kita apa yang mereka tahu atau sebatas yang mereka tahu dari keberadaan seseorang dari bukti dan qarinah yang sampai kepadanya. Dari sini, dari syubhat mereka tadi, muncul syubhat berikutnya, syubhat baru lagi, bid'ah baru lagi, yang mengatakan bahwa jarah atau tahdzir itu ghairu mulzim, tidak mengilzam. Ilzam itu mengharuskan, menekan, menekankan. Artinya bagi kamu fulan ini hizbi, kamu tahu bukti-buktinya, data-datanya begini begini, kamu tahdir fulan. Baik. Kamu menasihati saya. Ini kaidah mereka ini sekarang. Hati-hati dari fulan. Kamu jangan deket-deket dengan fulan. Jangan muamalah sama fulan. Fulan itu sururi, fulan itu ikhwani, fulan itu khawarij, fulan itu begini. Nih, dia pernah berkata begini, ini buktinya ini. Kamu sampaikan semuanya. Kaidah mereka baru mengatakan hadza ghairu mulzim. Tahdiranmu itu tidak mengharuskan aku. Kalau kamu mentahdir pun, enggak harus aku juga mentahdir dia. Jangan memaksa saya untuk juga mentahdir dia. Kalau kamu menghajar, memboikot fulan, itu tidak memaksa saya untuk harus juga menghajar dia. Itu mungkin pendapatmu, atau itu ijtihadmu. Perkara ini bukan perkara ijtihadiyah, kata Ja'far Soleh. Namanya ijtihadiyah, ya tidak boleh dipaksakan, tidak mengharuskan kepada orang lain untuk menerimanya, untuk juga punya sikap yang sama. Ini kaidah baru lagi. Mereka cuma main-main bahasa, kata-kata diputer-puter. Kalau Abul Hasan bahasanya, kamu perhatikan sama intinya. Dia katakan perselisihan kita pada orang lain jangan membuat perselisihan di antara kita. Ikhtilafuna fi ghairina la yaj'aluna nakhtalif fi ma bainana. Kamu sekarang menganggap fulan hizbi, fulan ini sururi. Aku menganggap tidak. Masya Allah, salafi ini. Ana sering dekat dengan dia, bergaul, bermuamalah, begini, begini. Sekarang kamu dengan saya kan berbeda pendapat, berbeda sikap. Perbedaan kita tentang orang ini jangan membuat perbedaan di antara kita. Kita tetap ikhwah, kita tetap bersaudara. Boleh kita berbeda tentang ini. Mungkin kamu menghajar, mentahdir dia, ana mungkin tetap dekat dengannya, bermajlis dengannya, hehehe dengannya. Yang penting kita jangan sampai pisah, jangan sampai berselisih kita juga. Masa kita berselisih gara-gara perbedaan terhadap orang lain, sikap kita dan pendapat kita. Sama. Cuman kaidah mereka ini, yang ini mengatakan ini la yulzimuni, tidak mengharuskan aku. Makanya ketika mereka mencela para masyayikh kita, para ulama kita, mereka katakan manhaj Syekh Robi hafizahullah ta'ala dan masyayikh yang bersamanya yang lain, itu manhaj mereka if'al wa illa, if'al wa illa, atau kalau tidak titik-titik. Jadi misalnya Syekh dengar kalau kamu di negerimu sana atau di mana bermuamalah dengan fulan yang ini ihya uturaf, ikhwani, tablighi, sururi, diingatkan oleh Syekh, hati-hati kamu dari fulan, jangan dakwah sama dia, jangan berjalan sama dia, begini begini begini begini, kamu harus mentahdir dia. Kalau tidak kamu lakukan, nah titik-titik ini maksudnya kamu pun akan aku tahdir, kamu pun akan kami sikapi. manhaj if'al wa illa. Ini sama mulzim, mengharuskan. Intinya itu semua tidak mengilzam orang, tidak boleh itu diharuskan atau dipaksakan kepada orang lain. Ini kaidah mereka. Mungkin saja perselisihan muncul, perbedaan muncul. Yang penting jangan membuat kita pun berselisih dan berbeda. Baik, kaidah ini, begitukah Quran ajarkan? Begitukah sunnah menjelaskan? Begitukah para ulama salaf mensikapinya, mengamalkannya? Kita lihat agar kita tahu siapa yang salaf sesungguhnya, siapa pula yang sebatas pengakuan. Cuma bisa ngaku-ngaku tok. Dalam permasalahan ini, kalau kita amati di antara para ulama sunnah yang menjelaskan ini, dari riwayat hadis Ka'ab ibn Ujrah dari Rasulullah SAW ketika beliau lewati ayat ini di Yunus 26, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam sanadnya ada Ibn Humaid, fihi kalam, dipergunjingkan oleh para ulama. Muhammad ibn Humaid Ar-Razi ditazkiyah oleh Imam Ahmad, direkomendasi oleh Imam Ahmad. Tetapi selain Imam Ahmad, mengkritik, melemahkan, bahkan sangat dalam melemahkan Muhammad ibn Humaid Ar-Razi ini. Termasuk dari yang melemahkan dia, Imam Ibnu Khuzaimah. Termasuk Imam Ibnu Khuzaimah. Maka dikatakan kepada Imam Ibnu Khuzaimah, wahai Imam, Imam Ahmad mentazkiyah Ibn Humaid ini. Nah, lihat seorang alim yang berjalan di atas bimbingan manhaj salaf. Bukan seperti mereka. Pernyataan Imam Ibnu Khuzaimah, "Lau arafahu Ahmad kama arafnahu ma zakkahu." Kalau saja Imam Ahmad tahu siapa Muhammad bin Humaid ini, seperti yang kita ketahui, tahu betul siapa ini Ibnu Khuzaimah. Kalau saja Imam Ahmad tahu betul, enggak akan beliau memberi tazkiyah kepadanya. Enggak akan. Rahimahullahu ta'ala. Demikian manhaj mereka. Semuanya di atas ilmu bimbingan manhaj salaf. Rahimahumullahu ta'ala. Tidak satu pun di kalangan para ulama yang kemudian menjatuhkan Imam Ibnu Khuzaimah. Juga Ibnu Khuzaimah ini bagaimana? Siapa dia mau ngelawan Imam Ahmad, imam besar, imam ahlus sunnah? Wong Imam Ahmad aja mentazkiyah kok. Kok Ibnu Khuzaimah mau menjarah? Enggak ada artinya jarahnya Ibnu Khuzaimah, enggak diterima. Karena Imam Ahmad jauh lebih besar imamnya, imamahnya, keimamahannya dibanding Ibnu Khuzaimah. Tidak ada juga yang satu berkata demikian. Dan pernyataan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Hadil Arwah, kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Demikianlah para ulama berjalan. Para a'immah justru mengilzam. Kita lihat buktinya. Orang dituntut menunjukkan bukti supaya tahu siapa yang benar dalam pengakuannya, siapa yang dusta. Salaf dan manhaj salaf ini indah, mulia. Makanya semua pada mengaku untuk nginduk dan dompleng kepadanya. Permasalahannya beda antara yang benar-benar di atas manhaj salaf, beda pula dari yang mengaku saja. Disebutkan oleh Ibn Abi Hatim dalam Muqaddimah Jarh wa Ta'dil, aku mendengar ayahku Abu Hatim menyebutkan, aku mendengar Abdul Aziz Al-Uwaisi bahwa ketika Ismail Ibn Abi Uwais keluar mendatangi Husain Ibn Abdullah Ibn Damirah. Husain Ibn Abdullah Ibn Damirah dibenci oleh Imam Malik karena penyimpangannya. Dan Imam Malik sampai menghajar Husain ini. Diboikot oleh Imam Malik. Ismail Ibn Abi Uwais masih ponakan atau saudara dekatnya Imam Malik. Nemui Husain ini. Padahal sudah ditahdir oleh Imam Malik, dicela, dibenci, dihajar. Sampai ke telinga Imam Malik bahwa Ismail Ibn Abi Uwais mendatangi Husain Ibn Damirah. Bagaimana Imam Malik sikapnya? Oh, ya aku gak bisa memaksa pendapatku, ini kan ijtihadku. Ismail mau mendatangi Husain, ya terserah dia. Mungkin dia punya ijtihad lain, dia sendiri. Jadi hormati. Saya gak bisa mengharuskan orang nerima pendapat saya, ini ijtihad. Begitukah Imam Malik? Nah, kata Ibn Abi Hatim dari ayahnya Hatim, mendengar itu Imam Malik menghajar Ismail Ibn Abi Uwais 40 malam. Pertanyaannya, kenapa? Le, kenapa Imam Malik sekarang memboikot Ismail Ibn Abi Uwais? Karena dia mendatangi Husain Ibn Damirah. Kenapa kok dihajar 40 malam wahai Imam Malik? Kan semestinya dikasih kelonggaran kaidah mereka. Masa memaksakan pendapatnya? Harus, kalau Anda menghajar, yang lain juga harus menghajar. Ismail 40 malam diboikot oleh Imam Malik. Gak mau ditemui, gak mau ditegur sapa. Rahimahullah, Imam Darul Hijrah Malik Ibn Anas, imamnya Madinah rahimahullah. Salah Imam Malik. Keliru. Gulu, terlalu keras. Radikal. Masya Allah, Islam yang rahmat, Islam yang wasat, Islam yang ini dibawa oleh Ali Hasan dan grupnya Halabiyin. 40 malam, bukan 4 hari, 40 malam diboikot oleh Imam Malik, dihajar Ismail. Masih saudara dekatnya. Ini kan kalau bahasa mereka mulzim. Imam Malik mengharuskan, terima. Kamu pun harus menghajar Husain, kan bahasanya begitu. Makanya sampai beliau boikot. Terus ngapain diboikot kalau gak mengharuskan? Kalau gak memaksa, dalam tanda kutip perkataan memaksa, ngapain harus diboikot sama 40 malam? Hadza Malik Ibn Anas, Imam Ahlus Sunnah rahimahullahu ta'ala. Demikian pula apa yang disebutkan dari para a'immah terkait Rabi' ibnu Subayh. Perlu kita ketahui Rabi' ibnu Subayh ini banyak dipuji oleh para ulama sunnah. Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bihi rajulun saleh. Yang mengatakan rajul saleh ini orang seperti Imam Ahmad. Siapa? Rabi' bin Subayh. Taib. Yahya bin Ma'in ketika ditanya siapa Rabi' bin Subayh, qala thiqah. Thiqah. Diberi tauthik, dikuatkan. Padahal keras Yahya bin Umain, gak gampang mentauthik orang. Bahkan kata Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti yang digelari Amirul Mukminin fil hadis, Imam Syu'bah ini, ketika ditanya Rabi ibn Subayh, indi huwa min sadatil muslimin, bagiku Rabi ibn Subayh ini dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, sadar, orang-orang mulia. Begitu pula Abu Zur'ah katakan Syekhun Saleh Sodu. Kata Ibnu Hibban, dikenal rumahnya kalau malam seperti sarang lebah. Kamu tahu sarang lebah kan bising, ada dengungannya kalau kamu dekati kan. Begitu. Nah, rumahnya Rabi' bin Subayh kalau malam seperti itu. Kenapa? Karena dia banyak baca Quran, tahajud, sholat malam, sehingga terdengar dari luar ada dengungan orang baca Quran. Ketika ditanya oleh Imam Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah, siapa Rabi' bin Subayh ini? Ahlul Basrah mengatakan dia ahlu sunnah dan madhabnya sunnah. Kata Sufyan, bersama siapa dia kumpul? Majlisnya bersama siapa? Kata mereka, kalau itu bersama ahli qadar. Kata Imam Sufyan, kalau begitu dia qadariyah. Qadari. Karena majlisnya dan kumpulnya bersama qadariyah. Ini Imam Sufyan. Punya alasan, punya hujah kenapa bersikap, mensikapi demikian, kenapa menjarah Rabi ibn Subayh. Tidak seperti kaidah-kaidah yang mereka sebutkan. Imam Ahmad, kata Abu Dawud, aku tanya kepada Imam Ahmad, Abu Abdullah, kalau aku mendapati seseorang yang dia ini dari ahlu sunnah tapi bersama ahlul bid'ah, kif? Kata Imam Ahmad, beritahu dia kalau fulan itu ahlul bid'ah, yang ahlu sunnah ini, nasihati. Ya akhi fulan, kau kok dekat kamu dengan fulan? Fulan itu begini, begini, begini. Kamu sebutkan alasanmu begini. Sebabnya apa? Kata Abu Dawud bertanya kembali. Kalau kemudian dia meninggalkan apa yang aku nasihatkan, yang tetap dia bersama ahlul bid'ah ini, tetap dia masih duduk atau bermajlis dengannya padahal sudah diingatkan dan nasihati. Kata Imam Ahmad, kallimhu wa illa alhiqhu bihi. nasihati, kalau tetap enggak mau sertakan bersamanya. Nah, ini dalam hukumnya sama, dia juga ahlul bid'ah. Ilzam ini bukan mulzim. Imam Ahmad kenapa tidak memberi kelonggaran? Ya, itu kan ijtihadmu, jangan berselisih antara kita. Kita beda pendapat. Menurutmu fulan ahlul bid'ah, menurutku tidak. Sudah dinasihati, sudah ini. Imam Ahmad katakan, sudah kamu nasihati, tetap dia bersamanya. Al-hikhu bihi. Sudah, anggap seperti dia, sama, sertakan. Dianggap dia ahlul bid'ah. Ini kan ilzam. Sekali lagi, kalau dengan bahasa mereka, memaksa, mengharuskan, hukum itu diterima. Bahwa ini ahlul bid'ah, nasihat kamu, harus kamu tinggalkan orang ini. Kalau tidak, Imam Ahmad katakan, sertakan. Kalau bahasa mereka kan ini manhaj if'al wa illa. Iya kan? If'al wa illa. Apa bedanya? Ini Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah. Imam Mubajjal rahimahullah. Riwayat Imam Ahmad di manaqib Imam Ahmad karya Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, juga di Tabaqat Hanabila. Kata Ishaq Ibn Ibrahim aku mendengar Imam Ahmad berkata, akhzallah al-karabisi, Allah hinakan al-karabisi, la yujalas wa la yukallam, tidak boleh kamu bermajlis dengannya, tidak boleh kamu bicara dengannya, al-karabisi, wala tuktab kutubuh, enggak boleh kamu nulis nukil dari kitabnya, wala tujalis man yujalisu, jangan pula kamu duduk bermajlis dengan yang duduk bersama karabisi. Ini pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jangan duduk kepada orang yang ini, jangan kamu dekati, jangan kamu temani orang yang dekat kepada al-karabisi. Sekali lagi dari Imam Ahmad, ini ilzam. Kenapa? Orang yang duduk ini apa dosanya, apa salahnya? Sehingga dihukumi sama, jangan kamu bermajlis dengannya, jangan kamu duduk bersamanya. Padahal ini kan cuma bermajlis dengan karabisi. Karena yang dimaukan Imam Ahmad ilzam, bahwa setiap orang harus meninggalkan karabisi, harus menjauh, lari jauh darinya. Hadza sahibul fitnah, ini sahibul bid'ah. Makanya yang duduk pun disikapi. Hadza Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah. Sekali lagi, itu sebatas yang duduk, yang bermajlis. Bas. Fulan hamba Allah ini datang ke majlisnya karabisi. Bas itu. Atau ke rumahnya. Cuman itu doang. Disikapi oleh Imam Ahmad, jangan kamu bergaul dengannya, jangan kamu duduk dengannya. Belum level-level berikutnya, cuman datang bermajlis, cuman berteman dengan karobisi. Belum pada tingkatan mulai membela-bela karobisi. Siapa yang menjarah karobisi? Enggak benar, dia itu zalim. Karabisi itu masya Allah, dia itu belum juga dia ke level berikutnya, mulai membela-bela karabisi dengan mencela dan memerangi orang yang menjarah atau mentahdir karobisi, mereka itu yang begini, mereka yang memang begini-begini, membela karobisi. Belum ke level itu, cuman sebatas bermajlis. Oh. Itu sudah seperti itu sikap Imam Ahmad. Sementara yang mereka bela, yang karenanya kaidah-kaidah baru dan subat-subat ini mereka datangkan, levelnya bukan sekedar duduk, bukan sekedar mendatangi majelis, sudah berbicara, angkat bicara, sebagai mereka menulis, mencela Syekh Rabi, mencela Masyaikhus Sunnah, ulama. Dikit-dikit Syarabi tak apa ulama. Syarabi bukan nabi. Bukankah itu yang mereka katakan? Syarabi itu bukan wahyu yang dikatakan. Begitu pula para ulama. Mulai bicara, pembelaan sudah keluar. Kalau Imam Ahmad tadi baru bagi orang yang bermajlis. Kamu wahai yang semacam ini bukan majlis tok kamu. Kamu bukan lagi satu majlis dengan mereka, bukan cuma datang, kamu sudah angkat bicara. Levelmu di atas orang yang dicela oleh Imam Ahmad. Oh, baru bermajlisnya seperti ini Imam Ahmad. Ini sikap a'imah. Hah, ulama siapa yang mereka contoh? Kita mengaku salafi, mengaku ahlu sunnah, tentu harus kembali kepada contoh tauladan kita para a'imah salaf, para ulama rahimahumullah. Ini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Saleh Ibnu Ahmad meriwayatkan Al-Huzami datang kepada ayahku. Al-Huzami ini ingin menjenguk atau menemui Imam Ahmad. Riwayat sama disebutkan Ibnu Jauzi dalam Manaqib Imam Ahmad. Begitu dia sampai dan dilihat oleh Imam Ahmad yang di depan pintu, yang di luar sana Hizami, ditutup pintu oleh Imam Ahmad, bahkan disebutkan di riwayat sempat dibuka, ini mungkin ketok-ketok begitu, dibuka oleh Imam Ahmad. Begitu dibuka, yang di depan wajahnya Al-Hizami ditutup oleh Imam Ahmad, cegrek, gak mau ditemui oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad mendengar sampai kepada Imam Ahmad Al-Hizami mendatangi Ibn Abi Duat, tokoh Jahmiyah yang membawa bid'ah khulqul Quran di masa Imam Ahmad. Didatangi oleh Hizami ini. Wallahu a'lam, dia tanya ada urusan apa? Yang jelas dia bermajlis, datang kepada Ibn Abi Duat. Tentunya bukan dalam rangka mengingkari, bukan dalam rangka menasehati. Walhasil, ditutup pintu oleh Imam Ahmad. Begitu tahu ini Hizami yang datang. Sikap Imam Ahmad ini, leish. Kenapa? Bukan ilzam ini? Bukan pemaksaan dan pengharusan bahwa dia pun Hizami seharusnya benci kepada Ibn Abi Duat? Dan bukti kebencian itu tampak tidak mendatanginya, tidak bermajlis dengannya. Kan seharusnya begitu. Mengilzam Imam Ahmad kepada Hizami. Bukan kemudian kamu datangi Ibn Abi Duat, wahai Hizami. Ditolak oleh Imam Ahmad, ditutup pintunya. Rahmatullahi alaih. Karenanya beliau diangkat oleh Allah menjadi Imam Ahlus Sunnah. Begini tegasnya orangnya. Begini kekuatan beliau dalam memegang sunnah. Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, Mubajjal. Rahmatullahi alaih, rahmatan wasi'ah. Lish, salah Imam Ahmad juga terlalu keras. Bo, ya oh, semestinya ya mungkin Hizaminya enggak faham. Hizaminya mungkin punya pendapat lain. Seharusnya kan perbedaan Ahmad dan Hizami terhadap Ibn Abi Duat tidak membuat perbedaan antara Ahmad dengan Hizami. Kan begitu kaidah mereka. Kenapa tahdir-tahdiran seperti ini Imam Ahmad gayanya? Jamaah tahdir Imam Ahmad ini. Rahimahullah. Naam. Hizami ditahdir. Abu Dawud tanya, bagaimana kalau dinasehati orang ini tetap saja sama al-bid'ah, sertakan bersama mereka. Masya Allah. Jamaah tahdir Ahmad ibn Hanbal. Malik ibn Anas, Ismail ibn Uwais 40 hari dihajar, enggak ditegur siapa. Jamaah tahdir, jamaah hajar Malik ibn Anas. Ini a'imah kita. Dan kita bangga meniru mereka. Watashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Menirulah untuk bisa serupa dengan mereka, walaupun untuk jadi persis seperti mereka jauh. Gak bisa kita seperti Malik, Ahmad, tapi kita berusaha meniru mereka yang mampu kita tiru, mampu kita amalkan. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Naam. Inna tashabbuha bil kirami falahu, karena meniru orang-orang mulia seperti mereka ini kebahagiaan dunia akhirat. Ini Imam Ahmad. Jam berapa zuhur? Hah? Sudah masuk waktu. Kita skors untuk sholat. Insyaallah kita lanjutkan ba'da sholat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.